بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan إلى أن قتل عثمان sampai terbunuhnya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu wa ba'da ma qad qutila Utsman zarrat qurunu ahli al-bid'i min al-khawarij dan setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu muncullah generasi-generasi ahlul bid'ah dari kalangan orang-orang khawarij. Wa ba'daha biqalilin zaharatir rawafidu summal batiniyatu dan tidak lama setelahnya muncullah orang-orang Syiah Rafidhah, kemudian orang-orang Batiniyah. Kullu hadha hasala fi ahdi Aliin radhiyallahu anhu. Semua ini terjadi di masa Ali radhiyallahu anhu. Faqatala al-khawarij bi amrin min ar-rasulil karim alaihi salatu wassalamu wattafaqa ma'ahu as-sahabatu 'ala dhalika. Lam yukhalifhu ahadun. Maka Ali radhiyallahu anhu membunuh orang-orang khawarij dengan perintah dari Rasul yang mulia alaihi salatu wassalamu, dan para sahabat pun sepakat dengan beliau dalam perkara tersebut. Tidak ada seorang pun yang menyelisihi beliau. Falamma hasalal khilafu baina Aliin wa Muawiyata inqasama as-sahabatu ila thalathi firaqin. Kemudian tatkala terjadi perselisihan antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma, para sahabat pun terbagi menjadi tiga golongan. Firqatun ma'a Aliin wa firqatun ma'a Muawiyati ma'a Muawiyata wa hum qalilun walhamdulillahi kama yaqulu ibnu katsirin. Satu golongan dari kalangan para sahabat bersama Ali dan satu golongan yang lain bersama Muawiyah, dan mereka sedikit walhamdulillah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. As-sahabatul ladhina syaraku fil fitnati la yaziduna an 13 sahabiyan faqat fil janibaini ma'a aliyin wa ma'a muawiyata. Para sahabat yang terlibat dalam fitnah tersebut tidak lebih dari 13 sahabat saja dalam dua pihak, bersama Ali dan bersama Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa baqi as-sahabati i'tazalu Sa'd ibn Abi Waqqas wa Usamah ibn Zaid wa Abu Sa'id al-Khudri wa 'adadun kabirun min as-sahabati ma syaraku fil fitnati. Sementara para sahabat yang lainnya, mereka memisahkan diri. Sa'ad bin Abi Waqqas, Usamah bin Zaid, Abu Sa'id Al-Khudri, dan sejumlah besar dari kalangan para sahabat. Mereka tidak terlibat di dalam fitnah ini. Li'annahum yarawna wa in kana aliyyun 'alal haqqi fa innal qitala laysa minas sunnati wala amrin marghubin fihi. Karena mereka, yaitu para sahabah yang memilih untuk tidak terlibat di dalam fitnah tersebut, mereka memandang meskipun Ali radhiyallahu anhu berada di atas kebenaran, mereka memandang bahwa peperangan tersebut bukanlah bagian dari sunnah, bukan pula termasuk perkara yang dihasung. Wad-dalilu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi madhi sittihi al-hasani inna bani hadha sayyidun wa la'alla Allah yuslihu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimina. Dan dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala memuji cucu beliau Al-Hasan, sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mendamaikan dengannya antara dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin. Fa'tubira hadha madhan lil Hasan. Maka ucapan ini dianggap sebagai pujian bagi Al-Hasan radhiyallahu anhu. Li'anna Allah Ta'ala hayya'ahu li'itfa'i naril fitnati wa lihaqni dima'il muslimina summa jam'i kalimatihim. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala mempersiapkan Al-Hasan radhiyallahu anhu untuk memadamkan api fitnah dan untuk menjaga darah-darah kaum muslimin, kemudian menyatukan mereka. Walihada lamma tanazzala al-Hasan li Muawiyah farihal muslimuna farahan shadidan wa sammu dhalika al-istima'a 'amal jama'ati. Karena inilah tatkala Al-Hasan mengalah, menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah radhiyallahu anhuma, kaum muslimin pun sangat bergembira dan mereka menyebut persatuan tersebut sebagai tahun persatuan. Li'anna hadha huwal haq الذي يريده الله تبارك وتعالى. Karena sungguh inilah dia kebenaran yang Allah تبارك وتعالى kehendaki. Alla turaqa dima'ul muslimina min ajli hadha aw dhaka, yaitu tidak ditumpahkannya darah-darah kaum muslimin karena yang ini atau yang itu. Aliyun alal haqqi, lakin kana awla lahu alla yuqatila. Ali radhiyallahu anhu tatkala itu berada di atas kebenaran, akan tetapi yang lebih utama baginya adalah tidak memerangi, yaitu tidak memerangi Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dan kaum muslimin yang bersamanya. Walau tanazzala an haqqihi lakana aula, dan seandainya Ali radhiyallahu anhu mengalah dari haknya, maka itu lebih utama. Laqad tanazzala al-Hasan radhiyallahu anhu وعنده القدرة على القتال. Sungguh Al-Hasan radhiyallahu anhu mengalah, menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, padahal beliau memiliki kemampuan untuk berperang. Qala al-Hasan al-Basri kama fil Bukhari qala istaqbala wallahi al-Hasan ibn Ali Muawiyah bikata'ibi amsalil jibali. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, sebagaimana di dalam Sahih al-Bukhari, beliau berkata, demi Allah, Al-Hasan bin Ali menyambut Muawiyah dengan pasukan-pasukan semisal gunung-gunung. يعني الحسن من هزم لقلة الرجال ولضعفه. Yaitu Al-Hasan radhiyallahu anhu tidaklah terkalahkan karena sedikitnya jumlah pasukan dan karena lemahnya pasukan. wa inna ma kana minhu hadha tahqiqan lima akhbara bihi ar-rasulu alaihi salatu wassalamu bil islahi yuslihullahu bihi baina fi'ataini azimataini. Hanya saja Al-Hasan radhiyallahu anhu melakukan hal ini, yaitu mengalah dan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu dalam rangka merealisasikan apa yang Rasul alaihi salatu wassalam khabarkan berupa mendamaikan antara dua kelompok kaum muslimin. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, Allah Ta'ala damaikan dengannya, dengan Al-Hasan, antara dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin. Tanazala lihaqni dima'il muslimina radiyallahu anhum jami'an. Al-Hasan mengalah dalam rangka menjaga darah-darah kaum muslimin. Semoga Allah meridhai mereka semua. Wa hadha shay'un yajibu kaful al-sinati anhu la yajuzul khawdu fihi li'annahu yu'addi ilal fitani barakallahu fikum. Dan ini yaitu perselisihan di antara para sahabat merupakan suatu perkara yang wajib menahan lisan-lisan darinya, tidak boleh membicarakan secara mendalam tentangnya, karena hal itu akan bisa menghantarkan kepada fitnah-fitnah. Semoga Allah melimpahkan barokah kepada kalian. Asyahidu, intinya adalah anna aliyan alal haqqi wa Muawiyata indahu syai'un minal haqqi aidan. Bahwasanya Ali radhiyallahu anhu berada di atas kebenaran, dan Muawiyah padanya juga terdapat sesuatu dari kebenaran. La naqulu huwa dalun wa hadha batilun mi'atan fil mi'ati. Kita tidak mengatakan bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu sesat dan apa yang ia pilih ini merupakan kebatilan 100%. Kita tidak mengatakannya. Li'annaha fitnatun, karena peristiwa tersebut merupakan fitnah. Wa qutila Utsmanu wa ila akhirihi, dan dibunuhlah Utsman radhiyallahu anhu dan seterusnya. Wal qatalatu mujrimuna fi nadhari Aliin wa fi nadharihi walakin ikhtalafu. Dan orang-orang yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu berbuat jahat dalam pandangan Ali dan dalam pandangan Muawiyah radhiyallahu anhuma, akan tetapi mereka berselisih pendapat. Qala Muawiyatu li Aliin, Muawiyah berkata kepada Ali radhiyallahu anhuma, "Sallim qatalata Utsmana. Serahkanlah para pembunuh Utsman radhiyallahu anhu." Fa'aba Aliun radhiyallahu anhu li'annahu al-khalifatu wa yara annal qatalata la yuqtaluna illa ba'dal muhakamati wa iqamati syuhudi. Maka Ali radhiyallahu anhu enggan menyerahkan para pembunuh Utsman kepada Muawiyah karena beliaulah khalifah dan beliau memandang bahwa para pembunuh Utsman radhiyallahu anhu tidaklah dibunuh kecuali setelah diadili dan ditegakkan saksi-saksi atas mereka. Wali Muawiyata ra'yun akharu. Sedangkan Muawiyah radhiyallahu anhu memiliki pendapat yang lain. Fanashibal qitalu. Maka berkobarlah peperangan. Walladhi anshabahu hum haula'il mujrimuna. Dan yang mengobarkan peperangan tersebut adalah para penjahat ini, orang-orang yang membunuh Utsman radhiyallahu anhu. Wa illa ma kana Aliyun yuridul qitala wala Muawiyatu yuridul qitala. Dan bagaimanapun juga Ali radhiyallahu anhu tidak menghendaki peperangan. Demikian pula Muawiyah radhiyallahu anhu tidak menghendaki peperangan. Lakin humul ladzina anshabuhu baina Aliyin wa ahlil jamali wa baina Aliyin wa Muawiyah. Akan tetapi merekalah, yaitu para pembunuh Utsman radhiyallahu anhu, yang mengobarkan peperangan antara Ali dengan Ahlul Jamal dan antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhum. Humul ladhina anshabuhu, merekalah, yaitu para pembunuh Utsman radhiyallahu anhu, yang mengobarkan peperangan tersebut. Yabtaghunal fitana, mereka menginginkan fitnah-fitnah. Kana dhalika bidayatal fitani, itu adalah permulaan fitnah-fitnah. Al-muhimmu annahu najamatil bid'atu, yang penting adalah muncul kebid'ahan. Wa zuhurul bid'i ashaddu minal qitali hadzal ladzi hasala, dan kemunculan kebid'ahan-kebid'ahan lebih dahsyat daripada peperangan yang terjadi ini. Wal 'iyadzu billahi, kita berlindung kepada Allah darinya. In syaqqatil khawariju wa qatalahum Aliyun, muncul orang-orang Khawarij dan Ali radhiyallahu anhu memerangi mereka. Wa lihadha qala Aliyun wa huwa yahussu ala qitalil khawariji, karena inilah Ali radhiyallahu anhu berkata, tatkala beliau menghasung untuk memerangi orang-orang Khawarij, qala, beliau berkata, tatrukuna haulai, ya'nil khawarija, wa yasfikuna ad-dima'a, wa yaf'aluna wa yaf'aluna, wa tadhhabuna ila Muawiyata. Kata Ali radhiyallahu anhu, kalian meninggalkan mereka ini, yaitu orang-orang Khawarij. Kalian biarkan mereka menumpahkan darah-darah kaum muslimin, melakukan ini dan melakukan itu, sementara kalian justru pergi berperang dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ba'dama 'arrafahum sifatihimul khabithata allati tujibu qatlahum, ba'dama 'arrafahum anna ahla hadhihi al-fi'ati humul ladhina yastahiqquna al-qitala. Setelah Ali radhiyallahu anhu memberitahukan kepada mereka sifat-sifat buruk orang-orang Khawarij yang mewajibkan untuk membunuh mereka, setelah Ali radhiyallahu anhu memberitahukan kepada mereka bahwa kelompok ini, yaitu orang-orang Khawarij, merekalah yang berhak diperangi, fayajibu anna kuffa an qitali Muawiyata wa naqbala ala qitalihim wa nuqbila ala qitalihim. Maka wajib, kata Ali radhiyallahu anhu, kita menahan diri dari memerangi Muawiyah dan kita menghadapkan diri untuk memerangi mereka, orang-orang Khawarij. Aliyun kana ala bayyinatin anna haulai yastahiqquna al-qitala. Ali radhiyallahu anhu berada di atas bukti dalil bahwa orang-orang Khawarij inilah yang berhak diperangi. Amma qitalu Muawiyata, qila li Aliyyin hal indaka dalilun, qala ma indi dalilun, ijtahada. Adapun memerangi Muawiyah, dikatakan kepada Ali, apakah engkau memiliki dalil? Ali radhiyallahu anhu berkata, aku tidak memiliki dalil. Ali radhiyallahu anhu berijtihad, lakin haula'i indahu adillatun, indahu adillatun yarwiha huwa wa ghairuhu. Akan tetapi orang-orang Khawarij ini, Ali radhiyallahu anhu memiliki dalil untuk memerangi mereka. Ali radhiyallahu anhu memiliki dalil-dalil yang beliau sendiri yang meriwayatkannya dan juga selain beliau. Walihada wafaqahu sahabatu fi qitalihim wa qatlihim wa lam yukhalifhu fi dhalika ahadun ridwanullahi alaihi. Karena inilah para sahabat sepakat dengan Ali radhiyallahu anhu dalam memerangi orang-orang Khawarij dan membunuh mereka. Tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang menyelisihi Ali radhiyallahu anhu dalam memerangi orang-orang Khawarij ridwanullahi alaihi, li'annahum ya'rifuna anna haulai ahlu dolalin wa ahlu batilin wa yastahiqquna al-qatla wal-qitala. Karena mereka para sahabat mengetahui bahwa orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang sesat, ahlul batil, berhak dibunuh dan diperangi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.